Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassal wa sallim wa barik 'ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan juga saudara-saudara kami yang ada di studio Subahul Khair, Subahul Surur, di pagi hari yang sangat indah ini Allah memberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan pada kita, khususnya kenikmatan di pagi hari ini, di pagi hari yang sangat pagi kita bisa berkumpul di dalam majlis zikir Nurus Salam. Mimbar Nurus Salam memang sangat kita rindu-rindukan setiap saat. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semuanya, pemirsa dan juga saudara-saudara kami di studio, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Baik, di pagi hari ini bertambah kebahagiaan kita karena kita ditemani oleh narasumber kita yang sungguh super sibuk. Beliau keliling-keliling daerah, gak koplosok-koplosok tanah air. Dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiai Haji Mujib Furori Esi. Dan Kiai, judulnya di pagi hari ini adalah bulan-bulan yang dirindukan umat Islam. Yang tentu saja bulan-bulan yang mustajabah, bulan-bulan yang luar biasa dipilihkan oleh Allah SWT untuk kepentingan kita juga. Dan tentunya bulan-bulan ini sarana buat kita pemirsa dan juga kita semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, kami persilakan kepada Kiai Mujib Furori untuk menyampaikan mukaddimah pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu istitmaman li ni'matihi wastislaman li 'izzatihi wasti'saman min ma'siyatihi wa'asta'inuhu faqatan ila kifayatihi innahu la yadhillu man hadah ولا يئل من عادى ولا يفتقر من كفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل وسلم خاتم رسل الله وإمام أنبياء الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وأيده ومن والاه أما بعد فإن الله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang terhormat Al-Ustaz Al-Had Ahmad Rifa'i mata'anallahu bituli hayati sebagai pemandu acara kita yaitu mimbar Nurus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para bapak dan ibu aktivis majlis zikir Nur Salam di mana saja Anda berada, dan para pemirsa TVRI nasional, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada pagi hari ini adalah bulan-bulan yang dirindukan oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim kepada hamba-hambanya membuat bulan-bulan yang ada 12 itu sebetulnya semuanya adalah mulia. Diperuntukkan untuk kita sebagai umat manusia. Di situ diturunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada beberapa bulan yang memang mendapat prioritas dan khususiah. Ada nilai plusnya bagi kita sebagai umat manusia. Di dalam Al-Quran disebut Arba'atun Hurum. Ada 4 bulan yang sangat dimuliakan. Ulama mengatakan Salasatun Fardun wa Wahidun Fardun. Yang 3 datangnya berurutan, yang 1 sendirian. Yang datang berurutan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang sendirian adalah Rajab, yang telah kita lewati. Rajab artinya adalah kemakmuran. Sebagaimana biasa, umat manusia di dunia ini sering mengalami naik turunnya ekonomi. Kadang makmur, kadang patekli, kadang banyak rezeki, kadang kita sulit sekali mencari rezeki, dan begitu selanjutnya. Nah, di bulan Rajab ini Allah subhanahu wa ta'ala berkahkan rezeki umat manusia, terutama umat Islam, sehingga banyak orang Islam yang berangkat umroh di bulan Rajab. Oh, gitu. Iya. Nah, setelah bulan Rajab, bulan Ruwah. Ruwah. Iya. Setelah Rajab, Sya'ban. Tinggal pilih ya. Tinggal pilih mau Ruwah boleh, Sya'ban boleh. Ini juga ada ceritanya. Iya. Ada cerita. Masing-masing bulan itu punya nama dan punya arti. Ya, Rajab kemakmuran. Sya'ban atau Ruwah disebut Sya'ban kenapa? Arti letterlek bulan Sya'ban itu adalah bercabang-cabang. Artinya umat Islam jika ingin mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka cabang amal soleh itu banyak sekali. Berbuat baik kepada sesama, positive thinking kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sedih, jangan prihatin, membagi, membantu, mendanai, menyokong, sedekah, dan bukan hanya untuk yang masih hidup, juga untuk yang telah meninggal dunia. Maka kita dianjurkan ingat arwah leluhur kita. Disitulah dinamakan bulan Ruwah gitu. Banyak orang yang kalau orang Jawa munggahan menjelang Ramadan gitu ya, ziarah kubur, kirim doa, khatam Quran. Ada yang mengadakan ruahan massal, haul akbar, dan begitu selanjutnya. Ya, itu adalah pekerjaan atau amaliah yang disunnahkan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin kulla haulin. Adalah baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu mendatangi syuhada Uhud setiap tahun. Setiap tahun haul. Ya, ini kadang kita salah sebut. Yeah. Orang Islam nyebut haul. Padahal artinya jauh berbeda. Kalau haul itu 1 tahun. Kalau haul panjang artinya paman dari ibu. Kan jauh toh? Iya, Bu. Kalau haul pendek ada tasdidnya artinya cuka. Iya. Kalau kaul, ucapan. Kalau kol, angkutan. Kalau kol, sayuran. Lo kan beda toh? Makanya harus fase kita sebut haul gitu loh. Haul itu setahun terserah kubur menjelang Ramadan. Ingat leluhur kita yang telah berjuang. Kan gitu. Yang telah menjadi sebab wujudnya kita, orang tua kita. Mereka di sana itu membutuhkan bantuan dan kiriman doa. Ya. Sebelum nanti datang bulan puasa atau bulan suci Ramadan yang tentu itu disebut dalam hadis Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan umat Nabi. Ramadan tidak termasuk Arba'atul Hurum, tidak. Karena mempunyai khususiah yang lebih khusus lagi. Ya, Sya'ban juga enggak. Maka saya katakan masing-masing bulan itu mempunyai makna dari nama-namanya itu. Kalau Ramadan artinya adalah pembakar dosa. Pembakar dosa. Dan yang bisa dibakar dari dosa orang Islam yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu bukan hanya dosa kecil, bahkan juga dosa-dosa besar itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjalankan puasa dengan penuh harapan ridha Allah, dengan ilmu-ilmu puasa kita yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita makan sebelum waktunya, jangan sampai kita itu telat sahur. Harus belajar tentang ilmu puasa itu. Ngomong-ngomong tadi kan nisfu Saban ya. Ada ziarah ya. Tadi waktu Aisyah kan, Siti Aisyah radhiyallahu anha itu cari Nabi ya, suaminya ya. Ternyata beliau ada di Baqi. Berarti memang peningkatan untuk ziarah luar biasa. Jadi ziarah itu memang dianjurkan beliau. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang pernah melarang ziarah kubur, tapi kemudian perintah. Kuntunahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang silakan ziarah. Ulama usul fikih kemudian mengatakan al amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah setelah larangan itu mempunyai faedah mubah, diperbolehkan. Jadi bisa mubah, ya bisa sunnah, bahkan bisa haram, tergantung cara ziarah kita. Kan gitu. Kenapa dulu dilarang? Karena akidah umat Islam dulu belum mabuk. Banyak orang yang ziarah kubur bukan mendoakan ahli kubur, tapi minta-minta. Pada yang dikubur. Minta. Bahkan ada yang minta togel segala. Kan. Ini tidak diperbolehkan. Orang udah meninggal diminta-minta. Orang udah susah disusahin. Padahal dia nungguin kita. Itu kan orang yang ada di alam kubur itu kan. Minta bantuan. Nunggu-nunggu kita ini. Mal mayyitu illa kal ghariqil mutagawwis. Tidaklah seorang mayit itu kecuali diibaratkan bagi orang yang tenggelam minta tolong. Kita datang bukan nolongin, malah minta tolong. Ini namanya orang susah ketemu orang susah. Baik. Ingetin sampai ke ziarah kubur ya. Asiknya urusan kuburan. Baiklah pemirsa dan saudara kami di studio. Sebentar kita akan melaksanakan sholat subuh. Dan setelah sholat subuh, kita ngaji lagi. Kan kita seger lagi sholat subuh ya. Demikian pemirsa, mari kita sama-sama melaksanakan ibadah subuh. Nanti kita akan lanjutkan setelah sholat subuh. Majlis Taklim Nurul Salam yang di sebelah kanan dari An-Nur Pondok Pucung Bintaro, pimpinan Ustazah Yof Rosidah. Ini dari Masjid Raya Bani Umar, pimpinan Ustazah Tia. Tia apa Mutian? Mutia. Dikit benar sih, Mutia. Aku lihat dari Cepaka Putih, pimpinan Ustazah Hajah Hikmah. Yang Ustazah Hikmah ini ya, nomor 2 dari ujung. Alhamdulillah. Dan juga bapak-bapaknya dari An-Nur, campuran ini ya. Baik, Alhamdulillah. Kita tadi sudah sholat subuh segar. Kalau sudah sholat subuh kan segar ya. Segar benar. Apalagi kita biasa zikir, biasa baca Quran. Wah, nikmat betul. Yang ibu-ibu menyediakan makanan untuk suaminya, anaknya, pakaian. Itu nilainya ibadah yang tinggi. Luar biasa. Baik, tadi sudah sampai ke ziarah kubur ya. Di ziarah kubur Ruahan. Di bulan Ruahan. Di bulan Sa'ban. Silahkan Pak Kiai dilanjutkan. Maaf, pemirsa, silahkan saja nanti andai kata Anda akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di pagi hari ini, tentunya di sekitar bulan-bulan yang dirumuskan oleh umat Islam. Nah, silahkan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah kita laksanakan tadi salat subuh. Alhamdulillah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan selanjutnya bahwa bulan Ruah itu adalah bulan yang disebut dalam hadis baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahri alias bulanku. Wa Ramadan syahru ummati. Jadi kalau Rajab itu adalah bulannya Allah, karena ada kaitannya langsung peristiwa di Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menerima wahyu salat 50 waktu. Tapi mengingat bahwa umat Nabi itu umurnya pendek-pendek, badannya lemah-lemah, akhirnya mohon takfif, dikurangi, mohon dispensasi. Balik lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurangi 5. Mohon lagi dikurangi sampai 9 kali. Alias 50 waktu dikurangi 45, tinggal 5 waktu. Yang 5 waktu ini tidak boleh ditawar-tawar lagi. Iya, iya, iya. Sehingga siapapun umat Islam, laki atau perempuan, tua muda, pejabat rakyat, jenderal kopral, kaya miskin, orang kota, orang kampung yang mengaku orang Islam wajib menjalankan sholat 5 waktu. Mau tidak mau, harus mau. Kan gitu kan. Bahasa Inggrisnya, die, ntar die, kudu die. Gitu. Mau gak mau, harus mau. Nah terus, wa sya'ban sahri, sya'ban ini bulanku, kata Nabi. Bulan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang ziarah Nabi setelah umroh, gitu kan. Nah, banyak orang yang ziarah ke makam Baqi, ya, banyak yang ke Ma'lah ya. Subaikah, dan juga yang leluhur-leluhur kita di Indonesia juga jangan kita lupakan. Ada hal seh ini, seh itu. Itu sunnah sebetulnya, bukan bid'ah. Ya. Kalau sunnah itu yang pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau bid'ah itu yang tidak pernah dilakukan. Nah, bid'ah pun ada macam-macam. Ada bid'ah yang muharramah, ada bid'ah yang mubahah. Gak bisa dipukul rata bid'ah itu sesat, tidak. Sebab ada bid'ah yang wajib juga. Ada, ya. Yaitu membukukan Al-Quran, ini wajib ada. Kalau gak ada, repot kita baca Quran. Ada saja sulit, apalagi tidak ada. Nah, lain dengan orang Arab kan. Quran berbahasa Arab, orang Arab berbahasa Arab. Sehingga pas. Kan, gitu. Ya. Dari segi menu makanannya juga beda. Orang Arab tuh makannya kan mengandung gizi yang akan menguatkan otak dan IQ-nya. Gitu kan? Nasinya kapsah, laham kapsah, dajjat, nasi bapak, kabuli, biryani, bukhari, mandi kan gitu. Memandi, minumnya mandi. Air zam-zam. Nah, vitaminnya madu, jintan hitam, buah-buahan. Buah-buahannya, belum suplemennya itu, kadal Mesir, segala macam. Pantes Arab itu, orang Arab itu, apalannya kuat-kuat. Iya, iya. Diakui dunia itu, luar biasa. Anak kecil di Arab aja umur 5 tahun pintar ngomong Arab itu. Luar biasa. Jadi mana? Jarak kubur apa itu sunnah, sunnah. Kalau kita tahu tata cara jarak kubur, kalau tidak bisa, wajib bisa. Wajib belajar. Jangan belum tahu ilmu jarak kubur tahu-tahu masuk kuburan. Ya Allah. Bisa kesurupan kita kan. Minta-minta sama minta sama kuburan. Ini yang dilarang oleh Nabi. Ya. Datang ke makam keramat, ngambil pasir, bawa pulang untuk jimat. Nggak boleh. Ya kan? Yang diperbolehkan adalah kita ziarah kubur, kita kasih salam sejahtera kepada mereka, kita berdoa untuk mereka. Kalau dia adalah orang soleh, kita tawassul. Boleh. Dia seorang nabi, boleh kita tawassul. Kalau orang biasa, kita doakan. Gitu. Itu sunnahnya seperti itu. Sehingga Nabi tegaskan tadi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan saja. Artinya, dulu dilarang karena akidah umat Islam belum mapan. Sekarang disuruh karena kita sudah mantap akidah kita. Tata cara ziarah kubur kita kuasai, apa yang harus kita baca ketika ziarah kubur atau lewat kuburan, kan gitu. Yeah. Sunnahnya itu kasih salam. Jadi kita menyebarluaskan salam itu bukan hanya kepada yang masih hidup, tapi yang juga sudah meninggal dunia. Assalamualaikum ya ahlul diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Begitu. Ya. Pendeknya, assalamualaikum ya ahlul kubur. Cukup. Jangan lewat kuburan sambil kita lari-lari, kain kita tarik ke atas, kita bilang amit-amit anak batin. Tidak boleh, itu bid'ah itu. Iya. Sunnahnya assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu mereka jawab. Karena mereka hidup di alamnya. Jawabnya. Nah, gitu ya. Itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera wahai penduduk kuburan, dan sesungguhnya kami insyaallah kapan-kapan pasti nyusul. Mereka jawab itu. Cepetan dikit. Cuman kita enggak mendengarkan jawaban mereka. Kalau kita dengerin jawaban mereka, kabur semua kita. Bahasanya lain. Iya. Jadi begitu, ziarah kubur itu mukanya Nabi sendiri kan. Katakan tadi dicari-cari ternyata sedang ziarah. Ya, kan waktu kalau nggak salah waktu Mi'raj ya. Ya. Yang di surga Pak, orang lagi seneng banget musibah. Siapa sih orang yang baru dikirimin doa oleh anak? Ya. Tuh kayak gitu. Jadi memang nyampe ya, dikirimin doa Al-Fatihah, didoain. Dan itu pasti ditegaskan oleh Nabi pula ya, ya, dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Minhaj Tsaniyah, itu disebutkan bahwa itu sampai gitu ya. Assalamualaikum. Ada yang masuk lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih, siapa nih Pak? Pak Yori di Tebet. Pak? Yori. Pak Yori. Ya. Gimana Pak? Ya, jadi saya mau tanya Pak. Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau banyak mereka yang menganggap beragama itu hanya masalah iman gitu. Mereka tidak mencampur-campurkan iman Islam dengan iman lainnya. Tetapi hukum dan moral yang khas dalam Islam itu mereka campur-campurkan dengan hukum yang bukan Islami, dengan moral-moral yang tidak Islami, yang merupakan hasil logika manusia atau keyakinan-keyakinan dari mereka yang mempunyai kebudayaan dan keyakinan yang berbeda gitu. Nah ini bagaimana menurut Pak Ustadz, karena agama selama ini hanya dianggap masalah iman, keyakinan, dan akidah gitu. Terima kasih ya. Baik Pak Yori. Assalamualaikum. Ada satu lagi nih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Dari Kalimantan Timur. Nama ya? Fitra. Fitra, bagaimana Pak Fitra? Begini, saya kan mu'alaf. Ya. Apakah bisa mu'alaf? Saya juga, ya, orang tua yang bukan itu. Ya. Itu aja Pak? Ya, itu aja. Iya, baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada perlu dijawab nih. Yang pertama Pak Yori, bagaimana nih? Islam itu mengenai apa moral segala macam, hanya bicara-bicara masalah Islaman ini padahal ya, hukum-hukum ya, segala macam secara luas. Ya. Jadi begini Bapak dan Ibu serta sang penanya di rumah, Bapak Yori dari Tebet ya, Selatan, bahwa Islam itu sifatnya totalitas, sumulia. Islam itu bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa Ramadan, bukan hanya berangkat haji, bukan hanya baca Quran, tapi Islam ini adalah aturan Allah. Aturan Allah yang merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita sekalian, sehingga kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti mendapat keselamatan. Amin. Allahumma. Amin. Begitu. Jadi semua harus kita timbang dengan syariat. Semua. Pemikiran-pemikiran yang dicampur aduk dengan apa namanya itu pemikiran barat atau sekuler atau liberal, itu semua harus ditimbang dengan mizan syariah, timbangan syariah cocok apa tidak gitu loh. Kalau cocok oke, kalau enggak tidak, itu syariah itu tepat. Akan tetapi ada murunah di situ, ada elastisitas. Kalau cocok itu boleh, kalau tidak tidak boleh gitu ya. Seperti orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya. Ada dua macam. Ada birra'il mamduh, ada birra'il mazmum. Yang jelaskan mentafsirkan Al-Quran itu dengan hadis Nabi, dengan akwal ulama ahli tafsir. kan gitu. Nah, ada juga yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya. Itu ada dua macam. Ada dengan pendapat yang diperbolehkan, yang cocok. Ada pendapat yang tidak diperbolehkan, yang tidak cocok tentunya. Nah, rupanya sekarang itu memang banyak orang yang membaca Quran, kemudian menterjemahkannya sendiri, menyimpulkan sendiri, mentafsirkan sendiri, dan akhirnya kesimpulan atau konklusinya itu sangat kontradiksi dengan hukum agama. Itu yang tidak diperbolehkan. Apalagi zaman sekarang. Ngarang-ngarang. Iya. Sehingga timbul aliran-aliran, timbul apa paham-paham yang menyimpang daripada syariat agama Islam. Kenapa? Karena banyak di antara umat Islam itu yang belajar agama tanpa guru. Belajar agama tanpa merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang lama. Tapi dia lihat terjemahan sekarang atau buku-buku yang kadang-kadang kualitasnya itu enggak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, iya, iya. Nah, pengarangnya aja diragukan. Kalau dulu kan jelas itu tafsir Jamakhsari, tafsir Ibnu Katsir. Nah, kan gitu. Iya. Yang kecilnya tafsir Dahlan kan gitu. Itu kan jelas sudah. Tinggal buka. Makanya dulu kan ada belajar kitab ini sampai khatam ya. Sampai khatam. Saya rasa jelas ya, teori ya, bahwa yang jadi harus ditimbang dengan syariah. Semuanya merujuk kepada ajaran yang dilakukan oleh Allah SWT ya. Yang kemudian nih, dari Kalimantan Timur nih, Fitrah Rupaya, beliau ini Fitrah Mu'alaf. Bagaimana untuk menziarahi makam orang tuanya yang bukan muslim. Jadi itulah perbedaan antara kita sebagai umat Islam dengan orang non-muslim. Ya, rupanya doa itu ziarah kubur atau doa-doa yang lain itu nyambungnya memang hanya kepada orang-orang muslim. Okay. Akan tetapi karena ini ada hubungan darah, dipersilahkan saja asal tidak melanggar syariat. Artinya silahkan mengenang jasanya. Yeah. Tapi tidak perlu kemudian mendoakan. Dikenang saja namanya orang tua. Iya. Orang tua. Karena sebab adanya beliau kan karena orang tua. Kita juga ada, bukan ada begitu saja, tapi karena orang tua. Sejahat apapun orang tua, itu orang tua kita. Dia walaupun dia mungkin orang yang fasik atau orang zalim atau mungkin orang kafir, itu tetap orang tua. Harus dihormati. Dasarnya ada dalam Quran, iya. Kan? Ada. Dalam hati juga ada. Rasa syukur, rasa terima kasih kalau kepada orang tua itu juga kan kita diceritakan oleh Allah. Kalau masih hidup dihormati. Hormati. Dibaik-baikin gitu. Kalau udah meninggal, didoakan. Kalau sesama muslim. Kalau tidak ya hanya sekedar mengenang saja. Mengenang saja dan kemudian juga kita melihat bahwasanya kita juga akan begitu juga. Iya, akan iya, meninggal iya. juga. Iya, iya. Sebagai gambaran untuk diri kita. Saya rasa Fitrah sudah jelas ya. Memang kita di dalam berakidah tentu aja ada hal-hal yang kuat harus dipertahankan. Nggak boleh main-main gitu. Iya. Termasuk kalau main-main kayak tadi itu, ngarang-ngarang tadi itu ya. Iya. Bisa saja dia ngarang-ngarang sendiri sesuai dengan kapasitas yang terpasang pada dirinya. Oh dia gayanya kayak gitu, dilampukan, disampaikan kepada orang lain. Baik, pemirsa barangkali ada lagi yang bertanya, silakan. Assalamualaikum. Terputus. Alhamdulillah. Jadi sayang sekali ya pemirsa terputus. Anda barangkali dicoba lagi, silakan. Jadi mengenai Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dan siapa nih Pak? Kalsulnya mana, Pak? Iya, Pak. Kalsulnya mana ini? Di Batu Fijin, Pak. Oh, Batu Fijin. Tanah Bumbu, ya? Iya, Pak. Ya. Ini, Pak, ya. Kita menyatakan ada sesinya di aliran saya sudah kayak kerasan sudah. Jadi itu saya mau jadi izin. Jadi saya Islamnya. Iya, jadi kita tidak menganggap kayak aturan-aturan negara. Jadi kita tidak sudah Islamnya kayak radikal, Pak ya. Mengeras betul Islamnya. Itu aja, Pak. Selamat. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak Abdurrahman ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Silakan ada satu lagi yang telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Pak? Anto di Ciputat. Anto di Ciputat, dekat benar nih. Gini Pak Ustaz, ini kan habis takban Ramadan ya. Iya, iya. Ya. Ini persiapan rohani kita gimana gini? Jadi kan macam-macam nih mau Ramadan nih. Iya, iya. Ingat lupa, ingat baju baru, ingat apa gitu kan. Iya, iya. Ramadan juga ingat baju baru tuh. Menghidupkan pikiran, hati, dan jiwa untuk rasa bertuhan gitu ya. Untuk menghidupkan rasa sayang kepada sama kita gitu, timang rasa apa gitu. Persiapannya gimana nih? Kan macam-macam, ada gembira, ada yang sedih. Iya, iya. Lalu aja Ramadan kita nih belum tentu sempurna gitu ya. Iya, iya. Ini bagaimana nih hati kita menatanya nih Pak Ustaz? Baik, baik, baik, Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dijawab dulu nih yang Pak Abdurrahman dari kami. Pak Tulisin ya. Iya, iya. Iya, jadi ini ada kaitannya dengan Pak Yori tadi bahwa Islam itu sifatnya totalitas. Jadi yang kita pelajari itu harus semuanya. Jangan kita belajar agama sifatnya parsial. Parsial paham kan ini? Iya, iya. Sepotong-potong. Sepotong-potong. Ada agak susah kalau ngerang. Iya, iya. Parsial itu ya parsial. Gitu. Parsial, iya. Sepotong-potong. Iya. Nah, kalau kita belajar Islam sepotong-potong, terjadilah kelompok-kelompok tadi itu. Atau kelompok yang keras. Jihad terus yang dia kubarkan. Allahu Akbar. Perang. Bunuh. Gitu kan. Mati syahid. Lupa belajar tentang etika, yeah. Akhlak, moral, atau mungkin metodologi dakwahnya, nggak usah jauh-jauh. Cara dakwah itu kan ada, gitu loh. Ada juga kelompok yang hanya belajar masalah tasawuf, akhlak saja, nggak belajar masalah jihad atau perjuangan. Yang pertama tadi terlalu keras, radikal, ya kan? Terlalu fundamental. Nah, yang kedua tadi terlalu lembek. Terlalu adem. Terlalu adem. Adem ayem. Ya. Nah, sosok baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup semuanya. Kadang tegas, ya kan? Kadang menjadi panglima perang. Tapi di rumah juga Nabi itu sangat halus. Dia selalu memberikan contoh perilaku yang elok kepada istrinya dan sahabatnya. Dia santun, dia kasih salam dulu kepada orang yang dia temui. Dia meladeni, menjadi khadim di rumahnya itu. Dan memang Sayyidul Qawm itu khadimuhum kan gitu. Yeah. Pemimpin kaum itu yang melayani, tidak dilayani gitu. Rupanya ini kelompok yang disebut Bapak Abdurrahman dari Batu Licin itu. Ini kelompok yang hanya mempelajari Islam dari segi jihadnya saja. Jihadnya saja. Nah, sehingga keras. Padahal dia sendiri kan luas juga. Dia sendiri luas. Mm-mm. Hanya jihad yang keras. Yang keras, yang perangnya saja itu. Membawa pedang gitu. Ini orang biasanya kemana-mana memang bawa senjata. Yeah, yeah. Orang seperti ini. Dia tidak mau menerima hukum dan dasar negara. Karena dianggapnya ini kalau tidak berdasarkan Quran hadis itu kafir. Gitu kan. Yeah. Padahal dia juga belum tentu mengerti. Belum tentu mengerti. Padahal ada ayat yang bunyi gini ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Kalau saya ngantuk wajar ya. Tapi pemirsa bisa jawab gitu. Alhamdulillah. Iya, terpaku. Yang di studio saya lihat kayak rada-rada lobet gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam فليحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Ketiga ayat ini. Barang siapa yang tidak mengambil hukum daripada apa yang telah Allah turunkan, maka dia termasuk zalim. Barang siapa yang tidak mengambil hukum terhadap apa yang Allah telah turunkan, Quran hadis, maka dia termasuk fasik. Yang ketiga, dia termasuk kafir. Tapi mohon maaf, ini ayat jangan diartikan meterlek begitu saja. Makanya kita penting dan perlu belajar tafsir. Ngaji. Belajar tafsir kepada ahli tafsir, ahli Quran. Dan juga buka kita tafsir. Ya. Pentafsir pertama dari sahabat, yaitu Abdullah ibn Abbas, itu mengatakan, maksudnya kafir di sini apa? Itu sudah jelas. Maksud kafir itu adalah kufrun duna kufrin. Kafir, tapi bukan kafir keluar dari agama. Akan tetapi dosa. Itu saja. Ya. Itu. Tapi kalau kita kembalikan kepada hukum negara, Pancasila kita dasarnya, di situ ada 5 butir kan? Pancasila itu. Ada ketuhanan. Ketuhanan dibahas oleh Islam nggak? Dibahas. Sangat luas. Sangat luas. Kemanusiaan dibahas ya? Luar biasa. Persatuan? Wah. Ya, kemasyarakatan, tiga hati sosial, kemasyarakatan, interaksi sosial, dan begitu selanjutnya. Terakhir, keadilan. Berarti, 5 butir ini pun diajarkan oleh ajaran agama Islam. Berarti tidak menyalahi syariat agama Islam begitu. Jadi artinya agama Islam ini aturannya sangat luas. Sangat luas. Bukan fleksibilitinya tidak ngawur gitu ya. Ada pegangannya, ada dasarnya. Ada dasar. Baik, saya rasa Pak Guraman sudah jelas ya. Dari batu licin. Dari batu licin. Tanah sana ya. Tanah bumbu itu licin luar itu. Biasa. Batunya licin. Baik. Istana Yatim itu. Oh iya. Istana Yatim. Yatim. Baik, yang kedua adalah Pak Anto nih dari Ciputat. Iya. Yang bagaimana nih cara persiapan menghadapi Ramadan ini? Kalau ibu-ibu mikirin baju. Oh, ibu-ibu baju ya. Kalau bapak-bapak mikirin beliin baju. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bihulul Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-niran. Barang siapa yang senang gembira akan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk neraka. Alias masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Senang kedatangan bulan suci Ramadan, kita diharamkan masuk neraka. Nah, karena itu biasanya kita itu sebagai umat Islam yang akan kedatangan bulan yang penuh dengan barokah rahmah, maka kita sambut Ramadan itu dengan baik. Kita tulis panduk itu, marhaban ya Ramadan. Kalau perlu di rumah kita juga depannya itu marhaban ya Ramadan. Begitu. SMS. Ya, marhaban Ramadan. Macam-macam dah. Ada yang pakai pantun, ada yang apa gitu kan. Ya, sibuk gitu. Iya. Itu sebetulnya persiapan itu batiniah sih. Bukan lahiriah. Bukan lahiriah. Batiniah. Batin kita siapkan untuk menyambut Ramadan itu dengan senang, gembira. Nah, kalau hanya masalah baju apa itu, nggak usah dipikirin itu. Yeah. Itu kan formalitas saja. Nggak usah dipikirin, ya beli saja udah kalau ada duitnya. Kalau ada duitnya. Ya. Itu persiapan batiniah kita menyambut Ramadan itu dengan penuh sukacita. Jangan malah bersedih. Orang-orang soleh itu kalau mau kedatangan Ramadan, senang dia. Yeah. Kalau mau Idul Fitri, sedih. Soalnya ditinggalin oleh Ramadan. Nah, kalau orang sekarang mau Ramadan sedih, mau Lebaran senang. Orang mana? Ya, orang kita lah. Tapi kan orang awam. Allah kasih persiapannya dari awal-awal. Dari awal, ya. Raja, Ramadan langsung ke persiapan. Dan Nabi itu kalau menyambut Ramadan itu dari bulan Rajab. Iya. Sehingga beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa balighna Ramadan, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Syaban. Sampaikan umur kami supaya bisa berjumpa menyambut datang bulan suci Ramadan. Berarti Nabi itu persiapan menjelang Ramadan dari bulan Rajab. Itu bukan akhir Syaban tapi dari Rajab itu. Iya. Dia puasa. Ya dan juga menganjurkan puasa kepada umatnya kan gitu. Nah, kita pun disunahkan puasa Rajab kemarin itu sunnah. Iya. Walaupun satu hari. sedekah. Iya, ya. Sebab di surga itu nanti ada bengawan yang bernama Rojab. Bengawan Rojab namanya. Ma'uhu abyadu minal laban wa ahla minal asal. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Nah, itu ya. Man shoma yawman min Rajab saqahu Allah taala min zalikal nahar. Barang siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab, maka Allah bakal berikan minuman dari bengawan dan telaga itu. Kemudian Sya'ban, ya, kita juga mempersiapkan diri. Ziarah kubur, kemudian munggahan, ruahan, itu kan juga dalam rangka puasa juga. Rangkaian menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Itu pada saat ketemu Ramadan, wah, terasa begitu nikmat, ya. Ya. Dosa kita terasanya udah minta ampun kan, ya. Maaf pada sahabat-sahabat ya, teman-teman berziarah, ya, ya. Mendoakan, jadi udah mantap benar ya. Iya. Cuman cukup nyampe nggak umur kan gitu. Iya. Biasanya gitu, udah siap-siap umur nyampe nggak nih. Iya. Makanya doanya kan. Wabali kena Ramadan. Ramadan jangan salah sebut bu ya. Iya. Ra mim dot alif nun. Ramadan. Ramadan. Ini kadang orang Islam salah tulis salah sebut. Ditulis Ramadan. Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Padahal kalau kita lihat di kamus bahasa Arab itu Ramadan artinya pembakar dosa. Kalau Ramadan pakai dal itu artinya orang yang punya penyakit mata. Wah, jauh benar ini. Ya. Makanya dokter mata itu bahasa Arabnya adalah Ramadiyun, dokter mata. Ini kan karena kelemahan kita. Kadang ibu-ibu di majelis taklim menyambut Ramadan semangat. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang matanya bengkak. Biasanya di kampung-kampung ya, pasang lampu-lampu ya. Baiklah, pemirsa, televisi pemirsa dimanapun Anda berada, juga ibu-ibu dari An-Nur, dari As-Solihah, dari Masjid Raya Bani Umar Bintaro, dan bawa sekalian, waktu juga yang diserahkan kita. Memang kalau udah ngaji, kalau udah asik gitu ya, apalagi kiai menerangkannya begitu nikmat, begitu banyak sekali masuk ke dalam hati kita, apalagi mendekati Ramadan biasanya, mata kita, air mata aja udah deket betul ya. Iya. Siapa sering-sering ngembok bilang orang-orang Bani Umar bilang Betawi ya. Bani Umar bilang ngembang gampang sedih. Baiklah silakan Pak Kiai untuk menyimpulkan dan disetupkan doa nanti. Alhamdulillah Rabbil Alamin telah kita simak tadi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kasih sayang kepada kita semua. Kapan saja dan di mana saja yang berbentuk bulan-bulan yang sangat dihormati dalam Islam atau hari-hari yang mulia atau tempat-tempat yang istijabah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim kepada kita sekalian yang telah memberikan bulan-bulan yang mulia, terutama sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, tamu besar yang datangnya setiap tahun hanya sekali, yaitu bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, 10 terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahkan umur kita di bulan Sya'ban ini dan menyampaikan umur kita supaya bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Sehatkan badan kita. Berkahkan rezeki kita. Stabilkan rohani kita. Sehingga kita dalam menyambut bulan suci Ramadan itu dengan sambutan yang hangat, yang kita siap lahir dan batin akan datangnya bulan yang penuh dengan barokah itu. Ya, mudah-mudahan. Rugi ya kalau kita tidak persiapkan dengan baik ya. Rugi sekali. Sudah dekat ini. Nisfu Sya'ban juga sudah dekat ya. Nisfu Sya'ban. Baik. Silakan tutup dengan doa. Mari kita membaca suratul Fatihah untuk kemaslahatan dan keselamatan bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita doakan pimpinan Majelis Zikir Nurul Salam. Kita doakan anggota Majelis Zikir Nurul Salam. Kita doakan semua yang berkaitan dengan majelis ini dan juga PKRI nasional kita. Seluruh bangsa Indonesia mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada leluhur kita yang telah mendahului kita dengan membawa iman, mudah-mudahan kuburnya difilmakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi raudhah min riyadil jannah, mendapatkan cahaya di alam barzahnya sana. Ala hadzin niyyah al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabb kulli syai' bi qudratika 'ala kulli شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء وتكفلت بالإجابة حيث قلت في كتابك العزيز الكريم وقولك الحق المبين ادعوني أستجب لكم فإنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الاستغفار منك الغفران وهذا الجهد وعليك التكلان. فاغفر لنا يا ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. يا الله يا Tuhan kami, sesungguhnya Engkau perintahkan kepada kami untuk berdoa kepadamu dan Engkau janjikan kepada kami untuk Kau kabulkan doa kami. Maka di saat ini, di pagi hari ini, di tempat yang mulia ini, kami melaksanakan perintahmu dan kami mohon agar janjimu Kau tepati kepada kami ya Rabbal Alamin. Hadza du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.